ومنها سنون وبابه. Dan termasuk mulhaq bil musanna, termasuk mulhaq bil musanna adalah sinuna dan babnya, adalah sinuna dan bab sinuna. Apa itu bab sinuna? Wahwa sedangkan dia, ay bab sinuna. Wahwa sedangkan dia, dia kembali ke bab. Bab sinuna, akhwat sinuna. Wahwa kullu ismin sulasiin. Dia adalah setiap isim yang sulasi. Setiap isim yang sulasi. Karena kaidahnya isim itu pasti sulasi, enggak mungkin isim itu suntani, tiga, dua, enggak mungkin, pasti tiga. Wahwa kullu ismin sulasin, dia adalah isim yang sulasi, yang tiga huruf. Hudifat lamhu, dibuang lamnya. Ingat, maksud daripada dibuang lamnya, ai huruf yang ketiga, karena ada fa, fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Yang dimaksudkan dibuang lamnya ini bukan kok huruf lam kita ini ya, bukan huruf lam, tapi huruf yang terletak pada lam fi'il, huruf yang terletak pada huruf yang ketiga, yaitu lam, lam fi'il. Wa uwidha anha ha'u ta'nits, kemudian setelah itu diganti darinya ha' ta'nits, diganti darinya ha'u ta'nits. Ha'u ta'nits apa, dibuang darinya ha'u ta'nits. Perhatikan, setelah apa dibuang lam ini, ingat huruf ya, dibuang lamnya ini, setelah dibuang lamnya ini, setelah dibuang lamnya ini terus diganti, terus diganti, diganti apa dengan ha'u ta'nits, terus diganti dengan ha'u ta'nits, terus diganti dengan ha'u ta'nits, terus diganti dengan ha'u ta'nits. Walam yukasar, dan tidak ditaksir, tidak dijamak jamak taksir. Walam yukasar, tidak dijamak jamak taksir. Saya bertulis tentang kalung hewan. Liyakhruja bihi syatun wa syafatun. Liyakhruja bihi syatun wa syafatun. Liannahuma kusira ala syahin wa syifahin. Liannahuma kusira ala syahin wa syifahin. Fala yujma'ani bil waw wa nun. Berarti kan sekarang syaratnya apa ikhwan, syaratnya tadi ya, syaratnya harus tidak boleh dibikin jamak taksir. Berbeda dengan safatun itu apa ikhwan, asalnya safaun. Ingat, safatun asalnya safatun, wawunya dibuang, yaitu lamul fi'il, terus diganti dengan ha'u ta'nits pakai ta' marbuto ya. Dipakai ta' marbuto. Setelah dibuang lamnya, kemudian diganti dengan ta' marbuto, ay ha'u ta'nits. Ha'u ta'nits, yaitu ta' marbuto. Setelah itu dia dijamak taksirkan. Ngerti? Lah ketika dia dijamak taksirkan, maka tidak bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Ngerti? Lain dengan sanatun. Kalau sanatun, insya Allah, asalnya sanawun, ya kan? Wawunya dibuang, paham? Kemudian, dia kan wawukan apa? Lamul fi'il kan? Yang nomor 3 kan lam. Maka setelah itu diganti dengan hau taknis, menjadi sanatun kan? Menjadi sanatun. Setelah itu, apakah dia dibikin jamak taksir? Enggak. Dia enggak dibikin jamak taksir. Karena enggak dibikin jamak taksir, maka dia bisa dimulhakan jamak mudzakkar salim, maka menjadi sinuna. Maka menjadi sinuna wa kada. Terusnya. Sanat jamak muannats salim ya. Jamak taksir. Berusnya. Berusnya inda qawlihi khudifat lamuhu kharaja bihi iddatun, kharaja bihi iddatun. خرج به عدة لأن المحذوف فيه الفاء لأن المحذوف فيه الفاء. طيب yang dibuang kan lamnya. Sekarang iddatun berapa huruf ini? 3 huruf kan ikhwan? Iddatun 3 huruf. Tapi yang dibuang apa ini? Fa fi'ilnya asalkan wa'ada. Wa'ada ya'idu iddatan. Tanya tata ziyadah. Ngerti? Asalnya kan wa'ada ya'idu idatan. Pak ini bukan asal kalimat, tak tambahan. Ngerti? Tapi yang dibuang itu apanya? Hah? Fa atau lamnya? Fa, ya kan? Fa. Sedangkan pembahasan kita apa? Harus lam, lamul fi'il. Pembahasan kita harus lamul fi'il, bukan fa fi'il. Bukan fa fi'il. Ingat ini, yang dibuang itu harusnya lam fi'il, bukan fa'il, makanya enggak masuk dalam bab kita. Jadi wa'adanya itu iddatan. Kalau adanya itu iddatan, pakai berapa huruf itu? 4 huruf kita konsulasi. Baik. Terusnya, ala tarah, apakah kamu tidak melihat anna sanatan, bahwasannya kata sana, bahwasannya sana, asluha sanaun, sanatan itu dengan sanatan, yang di mana tahun ini, anna sanatan asluha sanaun, asalnya adalah sanaun, au sanahun, ya sanaun, atau sanatun, sanahun, anak punya tak keliru, sanaun, atau fa abaihwan atau sanahun. Di sini Ibnu Ishaq rahimahullah memakai abaihwan. Memakai apa? Pakai au. Di sini Ibnu Ishaq rahimahullah itu kata Imam As-Suja'i ala sabil syak, yaitu ragu. Jadi Ibnu Ishaq rahimahullah itu ragu. Apakah sanatun itu asalnya sanahun atau sanahun? Bukan, kok boleh dua. Berarti kan ini au di sini kan memiliki dua makna. Bisa au di sini memiliki ala sabil ikhtiar, ai boleh sanawun atau boleh sanahun, ngerti? Tapi kalau ini au ini ala sabil syak, yaitu ragu, berarti salah satu di antara keduanya. Cuma Ibnu Ishaq rahimahullah ragu, sanahun ataukah sanawun. Ibnu Ishaq ragu di kitab ini. Ragu di kitab ini. Apakah asalnya itu sanaun ataukah sanaun di au di sini atau ala sabil syak, yaitu ala sabil raku. Terusnya bidalili qaulihim, kok asalnya sanaun atau sanahun? Mana dalilnya bidalili qaulihim, dengan dalil omongan mereka fil jam'i bil alif wa ta, dengan dalil omongan mereka ketika dijamakkan alif dan ta. Ya, entah ke akhi. Zarul, jamak alif dengan ta itu apa? Jamak dengan alif dan ta itu apa? Zarul, jamak alif dengan ta itu apa, Zul? Entah ke Ibn Abi Asim. Jamak muannats salim. Naam, jamak muannats salim jarur. Alif dan ta. Sanawatun au sanahatun. So, sanawatun atau sanahatun. Di sini muncul wawunya atau muncul haknya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya asal sanatun itu adalah wawu atau ha. Wawu atau ha. Lima enggak? Karena ketika dijamak muannats salimkan, ketika dijamak muannats salimkan, dijamakkan alif dan ta, dia muncul. Maka menjadi sanahatun atau sanawatun. Falamma hadafu minal mufrad allama. Maka ketika mereka membuang dari mufradnya, dari asal mufradnya, ketika mereka membuang dari mufradnya berupa lamul fi'il, berupa lamul ism, wa yal waw awil ha, yaitu waw atau ha, awwadu anha ha ta'nis. Lalu mereka menggantinya dengan ha ta'nis. Menggantinya dengan ha ta'nis. Jadi ketika mereka ini membuang dari mufradnya berupa lamul fi'il dibuang, ingat dibuang, setelah itu awwadu anha ha ta'nis. Mereka bewat, mereka apa namanya? Apa itu? Menggantinya dengan ha ta'nis. Ha ta'nis. Ditulis inna qawli ikhwan, kenapa mereka membuang aradu falamma hadhafu minal mufrad allama innama hadhafuha. Tulis falamma hadhafu minal mufrad allama innama hadhafuha li'annahum karihu ta'aquba harakatil i'rabi alal wawi li'tilaliha wa alal ha'i li khufaiha. Baik, kita dari sejai. Perhatikan di sini. Sesungguhnya hadafuha, mereka-mereka ini kok membuang ha, yaitu lamul fi'il. Ya, membuang lamul ism. Apa sebabnya? Mereka ini kok membuang apa ihwan? Lamul fi'il. Lamul ism kenapa? Lihat. Karena mereka karihu, tidak suka ta'akubah harakatil i'rab. Ya, ta'akuba harakatil i'rab, yaitu ta'akub apa ihwan? Berbaris ya, berurutan harakatil i'rab alal wawi suf, atau kalau bilang sanawun berarti wawu berharokat, nun berharokat, sin berharokat. Berbarisnya harokat ini, harokatul i'rab, ini berbaris semuanya kan? Nah, bergandengan harokat ini, orang Arab membencinya. Karena membencinya, maka wawunya dibuang. Loh, kenapa kok wawu dibuang? Soalnya, li'tilaliha, karena dia mu'tal. Karena dia suka kena penyakit. Karena dia harful illah. Harful illah kasihan ya kawan, kalau ada apa-apa dia yang kena. Dia yang kena. Kalau dalam bab sorot, perubahan-perubahan kena semuanya huruf ilah. Kalau huruf ilah penyakit, ya. Kalau penyakit makanya pun disingkirkan. Gitu kan ya. Ya Allah, kasihan ya. Tapi walha, nah, kenapa hak? Kok haknya ini yang disingkirkan? Karena likhofa, iya karena dia khofi. Karena dia samar. Karena dia yang samar. Gak muncul-muncul khofa, iya karena dia yang samar. Karena keberadaan dia samar, maka dia yang dibuang. Jadi intinya orang Arab itu enggak senang kalau harakat apa ikhwan ta'akubat, berbaris atau beriringan, berjejeran, itu enggak senang. Karena enggak senang pasti salah satu yang dibuang. Salah satu yang dibuang. Ternyata jatah yang dibuang huruf ilahnya. Karena dia itu muktal pun kena penyakit. Dan jatah yang kedua yaitu hak karena dia adalah khafiyun, karena dia adalah khafaun, yaitu samar, enggak jelas, dan yang lainnya. Begitulah mereka menjelaskan. Falamma hadahu minal mufradi lam, maka ketika mereka membuang dari mufradnya berupa lam, ini dibuang lamnya. Lam apa ini maksudnya? Sampai akhir. Lam apa ini maksudnya? Lam isim ya. Lam isim. Lam il ya. Kayak dari fa'ala itu kan ya. Itu yang dibuang. Sampai akhir. Bunuh Musa. Kenapa dibuang Bunuh Musa? Iya. Itu. Nah, masya Allah. Nah, terus. Aradu, dengan aradu mereka ini ingin fi jam'it taksir, membikin jamak taksir. Mereka ingin membikin jamak taksir. Perhatikan, mereka ingin fi gimana untuk bikin jamak taksir gimana? Caranya ayyaj'aluhu ala surati jam'il mudzakkar salim. Mereka membikinnya dengan bentuk bentuknya jamak mudzakkar salim. Berarti sinuna itu jamak apa? Jamak apa, Ikhwan? Apa Ibrahim? Jam inginnya mereka jamak taksir cuma gaya jamak mudzakkar. Apa kok enggak dibikin seperti apa seperti sahabat enggak ada sifahun. Karena kadung sifahun itu dibikin apa? Jamak taksirnya sifahun. Ya sudah selesai sudah. Enggak dipakai. Ngeleh kata Allah Ustaz. Ada nahunya gini nih lehan. Ya nahu nih gini nih kita ikut kaidahnya mereka. Lah, kenapa kok sahabatun? Ya sahabatun. Kolas bikin aja sihuna. Lo sama-sama aslinya safaun juga. Tapi karena kadung sudah dibikin jamak taksir. Yaitu sifahun ya sudah selesai. Nah kalau gak kadung ya. Bikin aja betul-betul sihuna. Allah Ustaz. Nah kata nahu. Baik. Terusnya. Ani yang saya maksudkan. Mana surah. Jamak mudzakkar salim adalah. Makhtuman. Bil wawi wan nuni rafan wa bil ya'i wan nuni jarun nasban, yaitu diakhiri dengan wawu dan nun ketika rafa dan ya dan nun ya dan nun ketika jar dan nasab. Perhatikan terus lu kok ditambahi wawu nun ya dan nun ini yakuna zalika, supaya yang demikian ini menjadikan liyakuna dhalika, supaya ada dhalika yang demikian ini. Yang demikian ini ayat dibikinnya dia surah jamak mudzakkar salim. Ini apa yang warna? Jabron lima fatahu min hadfil lami, untuk menembel terhadap apa-apa yang luput. Apa yang itu? Dibuangnya lam. Karena untuk menembel apa-apa yang telah dibuang, dibikinlah jamak mudzakkar salim surahnya. Apa kok enggak dibikin siawan saja selesai sudah. Kenapa harus tempel-tempel segala? Nah, kok ide kan nanti ikut mereka itu kok idenya. Jadi perhatikan ya, mereka itu membikin ya ingin membikin jamak taksir tapi bentuknya dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Apa oh, kenapa begini? Kenapa? Tujuannya adalah ingin apa? Menempel apa-apa yang telah luput dari dia, yaitu berupa apa yang luput itu? Yaitu dibuangnya lam itu sendiri. Masya Allah. Pertama amat. Wa kadzalika qawlu fi nadhairihi. Begitu juga omongan ini dipakai untuk yang semisalnya. Yang semisalnya apa? Semisal sanatun atau sanahun. Ngerti? Semisal ini. Kayak apa kak? Koyo idotun wa iduna. Apa itu Dewan? Asalnya apa? Adwun. Adwun. Idotun adwun. Wa iduna. Wa izatun. Asalnya izawun wa izuna. Baik. Izatun apa artinya apa? Firqatu minan, kelompok dari manusia. Wa izuna. Izuna. Ya. Izuna. Baik. Izatun wa izuna wa subatun wa subuna. Subatun subawun. Ya. Subutu subuna. Wa kulatun kulawun wa kuluna. Wa nahudalik. Baik. Saugani. Saugani. Izawun. Saya pikir seperti sinuna. Izatun. Bikin seperti izun, seperti sina, seperti izatun, wi izatun, atau sana. Izatun bikin seperti sanatun. Menjadi sinuna. Labelisnya, baik. Terus takdin, terus takdin. Terus. Pakai terus, lanjut. Setelah itu apa? Kemudian mereka mengganti mungkin yang itu dengan otak. Oh, otak ni, saya tu tak malu betul terus. Terus. Ya terus, nah terus. Setelah itu kenapa jadi sinuna? Dan ketika mereka membuat jamak takdir, terus mereka bikin dengan surat al-Mudakar Salim 6 dengan tersebut ini. Walau qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, alladzina ja'alul Qur'ana idzin. An li yamini wa an shimali izin suf izin wa izin sama toh baik wa mimma humila ala jam'il mudzakkari salimi fil i'rab yaitu banuna, dan termasuk apa-apa yang dimulhakkan ke jamak mudzakkar salim dalam i'rab yaitu banuna. Jadi ja'a banuna, ra'aitu banina, wa marartu bi banina. Naam ya kawan, ini juga dimulhakkan ke jamak mudzakkar salim. Wa kadzalika illiyun. Illiyun wa ma asbahu mimma sumiya bihi min al-sumu. Begitu juga illiyun dan apa-apa yang semisal dengan illiyun yang dia dinamakan dengannya dari jamak. Jadi apa ya kawan? Seperti iliyun. Iliyun ini kan asalnya kan ali. Aliyun. Jamaknya apa ya kawan? Jamaknya jamaknya iliyun. Jamaknya ya jamaknya iliyuna so. Ah. Setelah itu apa ya kawan? Dipindah mana asal ini ke makna yang lain, kemudian diberi nama dengan apa? Dengan nama al-jannah. Jadi illiyun sekarang ini apa? Sekarang ini menjadi illiyun, yaitu apa? Yaitu nama daripada apa? Benda surga yang paling tinggi. Illiyun adalah nama yang paling apa? Nama apa? Nama sesuatu yang diberi nama dengan itu, cuma itunya dengan jamak. Paham? Contohnya seorang rajul dinamai Muhammaduna. Paham? Jadi Muhammaduna ini apa lafadznya? Lafadz jamak cuma dinamakan untuk sesuatu. Ima satu barangkah atau tempatkah ataukah orangkah? Ngerti? Contohnya antum punya nama akan Fallahun. Fallahun ini kan jamak. Tapi ente bikin kata Fallahun ini suatu nama tempatkah atau orangkah atau yang lainkah? Maka nanti ini mulhaq dengan jamak mudzakkar. Jadi mama syabahu mimma sumiya bihi minal jumu'ah, dari lafaz-lafaz jamak tapi dibikin satu nama. Tapi dibikin satu nama. Alfadul jumu' lafaz-lafaz jamak cuma dibikin suatu nama. Ngerti ya kawan? Insyaallah lafaz-lafaz jamak yang itu dibikin suatu nama. Paham insyaallah. Ngerti ya kawan insyaallah? Baik, hada wa mana. Allah taala, apakah engkau tidak melihat anna illiyin, bahwasanya kata illiyin fil asal pada dasarnya adalah jam'u li illiyin. So, jam'u illiyin. Illiyin mufrad, jamaknya adalah illiyun. Itu hukum asalnya, tapi setelah itu falu kilang dalikal makna. Maka dipindahlah dari makna asal ini, ya. Kemana? Ke sumiyati al-jannah, lalu dinamakan lafaz ini kepada surga yang paling tinggi. Berarti surga yang paling tinggi namanya apa? Illiyun. Illiyun. Bahwa kalimat illiyin, illiyin atau illiyun itu adalah asalnya kan jamak lafaznya. Cuma lafaz jamak ini diberikan kepada suatu tempat di apa ya kawanana, dipindah dari maknanya ini, ya kan? Diperuntukkan untuk suatu tempat yaitu ahlal dan ahlal jannah, surga yang paling tinggi. Hakata ya kawan, maksud pada ini. Maka seperti ini ya kawanana, uriba hadzal i'rab nadharan ila asli, maka di i'rab dia di i'rab dengan i'rab ini nadharan ila asli, karena melihat asalnya. Asalnya jamak dia, ngerti kan? Asalnya dalam jamak. Adapun pindahan dari makna jamak ke suatu tempat, mufradkah atau apakah, itu enggak dilihat. Yang dilihat adalah asalnya. Ngerti insyaallah? Paham insyaallah, kawan? Paham insyaallah, baik. Paham, Jabir? Kayak apa, Jabir? Setelah ini, Jabir. Jabiruna. Bisa ya? Jabiruna, ya kan? Apa namanya, kan? Itu kan sama kan dari Jabir. Jabir kan apa? Jabara kan orang yang menempel. Jabirun, orang yang menempel ini. Jabirun ini, ya kan? Ini kan nama sama kan? Diblekkan kepada namanya Jabir ini. Maka, Jabiruna. Wah, itu Jabirin. Walaupun satu orang, bukan banyak, satu orang. Tapi asalnya jamak, lalu diberikan apa lagi, kawan? Diberikan kepada ini tak Jabir. Insyaallah, kawan. Insyaallah. Pak Fala Dalika, katanya Allah, kalau Allah Taala kalla inna kitab al abrari lafi illiyin, wa ma adraka ma illiyun. Sungguhnya kitabnya orang-orang yang baik, sungguh dalam kitab al illiyin, sungguh dalam illiyin. Ya itu apa ya kawan? Tempat yang paling tinggi di surga. Wa ma adraka illiyun, dan tahukah kamu itu illiyun? Tahukah kamu itu apa itu illiyun? Fala dhalika, oleh karena ini, idza samaita rajulan, kalau kamu itu beri nama, memberikan nama kepada rajul, bizaidun. Zaidun itu asalnya jamak lafadznya kan ya, ya. Tapi sudah diberikan ke salah satu orang. Maka ente kulta hadza zaiduna wa raaitu zaidina wa marartu bilu. Kenapa kok ente erat-eratnya jamak mudzakkar salim? Soale ulama nahwu itu melihat asalnya bukan melihat yang keduanya. Fatu uribu kama kunta tu'ribu hina kana jam'an. Maka kamu mengirab dia kama kunta sebagaimana kamu mengirab sebelumnya ketika dia itu jamak. Alhamdulillah ya kawan, ini apa ya kawan, mafhum insyaallah ini. Tapi ini banyak sebagian apa iskal, tapi alhamdulillah mafhum insyaallah kawan. Agak sulit ini. Paham Zarul? Jarul kayaknya belum paham ini kayaknya ya. Jarul ya? Insya Allah belum paham. Paham insya Allah Jarul ya? Kayak insya Allah. Imran? Mas Imran? Qasim? Qasimuna gimana? Boleh-boleh aja ya. Nah gimana? Ja Qasimuna atau ja? Gimana? Qasimuna raitu Qasimina atau bagaimana? Begitu. Di Arab apa? Nah, kenapa kok? Kenapa mereka itu kok mengira jamak mudzakkar salim wong dia itu aslinya mufrad? Iya, dipakai enggak maksud saya, kenapa kok mereka mengira jamak mudzakkar salim? Kok enggak di Arab mufradnya? Kan yang kedua kan mufrad selainnya ya. Yang kedua itu kan diberikan satu orang kan? Qasimuna inti. Lah kenapa kok dijamakkan aja kok gak dibikin mufrad aja? Karena gitu-gitu. Karena melihat asalnya kan jamak atau qasim. Kan asalnya jamak, maka mereka itu melihatnya ke asalnya, ya. Yang kata Ikhwan melihat ke asalnya loh Ikhwan, bukan melihat ke yang lain-lainnya, melihat asalnya. Kalau asalnya musanna bi. Hah? Sat apa Ikhwan? Mus apa Ikhwan? Qasimani. Qasimani. Ini kan musanna. Setelah itu diberikan kepada satu orang. Ya. Seperti ente jenenge Qasimani bagaimana? Arabnya apa? Arab musanna hakada il akhir ya. Yang kemarin enggak dibahas cuma dalam taliknya. Kita punya talik ini Ikhwan, Muhammadidin, di talik kurang satu. Ya itu apa? Seseorang atau seorang yang diberi nama dengan musanna maka i'rabnya mulakul musanna. Ngerti? Seperti Muhammadaini, Muhammadani. Muhammadani ini namanya kan dua-dua Muhammad. Tapi ini kan dua nama mana asal? Kemudian diplekkan kepada Ibrahim. Maka Ibrahim Ibrahimani. Maka Ibrahimani. Kayak insyaallah kan. Hakala ila akhir ya. Masya Allah. Baik, pahamnya insya Allah, Ikhwan. Bin Abi Asim. Paham tak ya, Bin Abi Asim? Hah? Iskal? Wah, mahu Iskal, Masya Allah, Maskilun. Aina? Aina? Alawal bin, Aina? Suf, atau berarti kan, sanawun, Suf. Suf, kira, sanawun. Kam huruf ada? Tiga lah, sin, nun, wawu. Berharakah semuanya enggak? Ya kan lah, di sini. Karena berharakah semuanya kan beriringan. Iringan ini loh, sin yang berharakat, dan berharakat, wawu berharakat kan beriringan sama semuanya. Ini memang enggak senang kayak gini ini. Harusnya sana itu sukun lah, atau apalah, kan gitulah. Enggak senang mereka-mereka ini. Enggak senang ya, Kwan. Karena enggak senang. Ya pun enggak ada kata iskal. Apa kok faal kok enggak dibuang? Nah fa'ala kan huruf ilahnya kan kabeh. Enggak ada huruf ilahnya maka enggak dibuang, huruf asal kabeh. Lain halusnya karena ada wawu yang huruf penyakit ini kata mereka, itu yang dibuang. Lawa sanaun dibuang, targa dan sanaun. Kalau ketika sanaun ini enggak ada huruf ilahnya ini kenapa dibuang? Karena khofa. Nah enggak tahu kalau fa'ala lagi dibuang. Itulah nakwe kan yang temannya ikut aja. Wailah kalau iska masih ada iska kamu dengan fa'ala enggak dibuang. Kata apa enggak dibuang. Padahal ini kan harakat semuanya kan ini kan. Tapi masih dikritik gitu ya. Kemarin ini kamu dikritik gitu itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Hah? Asalnya namanya nasuk. Ya nasuk wahi. Maksud aku ganti rompak pun. Hantu bingung loh. Ada saja. Yang asalnya namanya nasuk. Nasuk saja. Oh maksudnya gitu toh, baru bener kalau gitu Zaidina. Asalnya Zaidina asalnya. Ja'a Zaidina. Ya Allah sabila pak, ala Zaidina. Ente bisa Ja'a Zaiduna. Zaidina. Ente bikin erat-erat jalan, gak apa-apa. Ya, namanya? Ya. Ya memang asalnya Zaidina. Tapi ketika dia rofa, Ja'a Zaiduna. Jaga tahu semua. Yang kau tahu mana nasar di? Hah? Nah, kenapa dia mau surgi? Ilahnya apa? Kok ada-ada wae? Wong godok. Sebab tok ora surgi. Bawa-bawa. Apa itu lagi? Rabu ngono ikan pembahasan kita bab ini bahwa itu kan nanti kuis babnya kita ya gini ini saya lanjut dengan setali-tali ke belakang nih kan saya gigi bab ini dulu kalau musonif rahimahullah wa ulatu wa majumi'a bi alif wa ta'i masjid data ini bahwa ini apa di kritikan ke masjid data ini piye bawa kemarin di Bunakil. Kritikan masjid data ini gimana kritik ini? Harus tambah masjid data ini gimana kritikannya kemarin? Sudah lupa? Petica lupa dah. Apa Muhammad? Kritikannya sebagai orang kepada Ibnu Malik harus tambah masjid data ini. Wahabita'in wahabi alifin wata'in kujumi'a. Apa? Kenapa? Apa bantahannya? Lah ya maksudnya nah Ibnu Malik salah begitu. Nah gimana siapanya? Masya Allah baru sebentar. Ingat atau Zen? Apa Zen? Nam yadulu ala jama' ama qudatun ma yadulu ala jama' bi alif ta wa inna ma bi sigha makanya dia mengatakan apa ikhwan wa ma jumu' dan apa yang dijamakkan ayadulu ala jama' dengan alif dan ta dengan alif dan ta idzan adanya dia jama' adalah dengan alif dan ta kan paham idzan adapun qudatun dan yang lainnya atau baitun abyat ini asalnya enggak bisa mengkritik karena baitun abyatun wa qudatun wa qudratun qudratun ini semuanya adalah adanya tambahan hewan maksud ini meskipun salah tambahan tapi dia enggak menunjukkan jamak dengan sebabnya ini ngerti tapi dia menunjukkan jamak membahati sighah au ghair yaitu karena berubah mufradnya menjadi jamak akan faqat lain dengan jamak mana salim maka jamak mana salim itu menunjukkan jamak kalau ada alif dan ta ngerti enggak kawan ana. Maka meskipun ditambah masjid datan atau kagak ditambah gak ada masalah. Ngerti maksudnya? Maksudnya Allah. Wailah kritikan mereka seperti itu. Tapi apa ya kawan Ibn Aqil rahimahullah menguatkan kauli Ibn Malik rahimahullah Ibn Malik begitu. Walau selamatnya apa ya kawan dari apa namanya jamak mana salim adalah jamak yang dengan alif dan tak gitu saja tanpa harus ada tambahan masjid data ini. Itu tabir salim, tabir selamat. Karena mana alif dan ta itu ya dulu ala jamak maka deh karena kita dulu juga ikut-ikut ya sudah tandang dengan mereka harus ditambahi masjid data ini supaya untuk mengeluarkan baitun dan abiatun bait dan abiat kepada abiat atau kudotun tapi takbir itu sebenarnya sudah asal dan selamat jadi yang mentakbirkan jamak mu'anasan dengan alif dan ta cukup sudah insyaallah bahwa jamak dengan alif dan ta cukup insyaallah enggak harus tambahi masjid data ini ngerti insyaallah kan nah iya ngerti insyaallah kita nih kan antum harus main jangan musafir nih kitab ini gede loh kan padahal meskipun dikatakan masih pelajaran ibtidai tapi tinggi kitab ini wa masum ya bihi min huma baik dan apa-apa yang dinamai dengannya dari keduanya ini sama aja ya. Apa minusnya? Jadi jamak mu'anas salim tapi dinamai dengannya. Jamak mu'anas salim ini dinamakan kepada orang, kepada tempat. Sebentar ini ya. Wa masum yabi. Oh, setelah itu payung sabu bil kasrati. Maka dia dinasabkan dengan kasrah nahu khalaqallahu samawat wastafal banat. Al banat jamak mu'anas salim, ya. Bukan jamak taksir. Asal hadzal rabi' ini yang keempat. Mimma kharaja 'anil asal yang keluar daripada asal. Yaitu majmi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Apa-apa yang ditambah apa-apa yang dijamakkan dengan alif dan ta, majidata ini, keduanya ini harus tambahan. Keduanya ini harus tambahan. Ya ma'ruf. Kenapa harus ditambahi? Kenapa harus ditambahi tambahan? Maksud selewan. Untuk mengeluarkan apa? Baitun sama kudotun. Ditambah majidata ini untuk mengeluarkan kudotun, a dan baitun. Dikasih isyarah, Wan. Indakali majidata ini. Liyakhruja bihi qudatun wa abyatun kama sayati. Liyakhruja bihi qudatun wa abyatun. Untuk syarat saja. Untuk syarat saja. Liyakhruja bihi qudatun wa abyatun. Untuk syarat saja. Kahindatun wa zainabatun. Subhindatun. Apa ya kawan anak? Asalnya hindun ditambah dengan alif dan ta, ditambah dengan alif dan ta, dan perlu ana sindir sedikit, yaitu apa ya ana? Jamak mu'ana salim ditambah dikatakan dengan jamak alif dan ta, itu lebih aslam dalam segi ungkapan, karena ungkapan jamak mu'ana salim itu dikritik, ya dikritik, jadi dari segi apa? Dua, ana isyarat saja, enggak ana tulis karena sudah ma'ruf insyaallah. Dikatakan mu'annas, sedangkan ada yang mudakar, dibikin jamak mu'annas salim. Dikatakan salim dikritik, ternyata ada juga jamak mu'annas salim yang berubah. Ngerti? Sedangkan mu'annas salim apa? Adalah selamat bangunan mufradnya. Tapi ternyata ada beberapa kalimat, yang kalimat ini, apa ikhwan, berubah ketika dibikin jamak mu'annas salim. Ngerti enggak? Maka ungkapan takbir yang bagus, bukan kita namakan jamak mu'annas salim karena kritikan-kritikan yang ada, maka ya ungkapan yang bagus adalah jamak dengan tambahan alif dan ta. Ngerti gak? Insyaallah ingat-ingat dari kritikannya lo. Kritikannya dari dua segi. Mila enak? Dari kata-kata mu'annas mengharuskan jamak mu'annas salim itu harus mu'annas semuanya. Tapi ternyata didapatkan ada yang mudakar. Sebenarnya bisa dijawab itu nadir. Wanakir la ibrotalah. Begitu mereka yang menjawab. Nah, mereka semakin kita terjunkan nahu, gitulah jawabannya mereka. Jadi tidak apa-apa, kita tetap jawab mu'annas salim, karena memang ada satu dua saja. Mana contohnya? Datangkan 10 contoh. Mereka tidak bakal dapatkan. Gitu mereka bantah. Satu dua lah ibrot, tidak dianggap. Adapun kalau berubah dari mufradnya, nah, satu dua saja. Tidak apa-apa. Maka ungkapan jamak mu'annas salim juga tepat. Mereka dia, jadi podo tepati. Orang lewat enggak dosa. Agar kadang anak dulu ya kan, semangat sekali cari ini. Bahkan aku cari dalam kutub apa kutubul furuq, furuq an-nahwi miliknya Al-Anbari. Ah, semangat sekali karena kitab ini masya Allah membahas masalah seakar-akarnya di bawah sini. Anak kan tahun pertama kan semangat ini. Anak setelah itu aduh entah ini lah selesai sudah. Baik, jadi anak-anak sampai guru anak yang ngajar kawakib yang ngajar anak, ayo kita sama-sama ke maktabah untuk mencari nahwu seperti ini. Anak hilang sudah lah, anak status sudah malas sudah itu, selesai sudah. Baik, baik, terusnya yang ngajar kawakib saya itu apa namanya, Said, bukan aku bilang Said, ini ngajar dulu. Terusnya, fa'innahu yungsabu bil kasrat ini ya, patut dari fathah. Maka dia dinasabkan dengan kasrah sebagai ganti dari fathah. Ingat, jamak mu'annas salim tanda nasabnya dengan kasrah. Sebagian mereka ada yang mengatakan mat. Ya, maaf tidak? Ya. Duh, kak ingat ibu akil. Hah? Ya, ho ya. Hah? Nantem ini, belajar dari muslimatin. Murak tempat berdiri. Hah? Iya, itu adalah harga-harga kan? Lah, ada yang mengatakan tempat berdiri ketika muslimatin? Lah, ngomong itu jawabannya ada, ngomong itu ya, kawan. Maksud cepat talinya dah. Wah, itu masih muda loh, umur masih tuan saya loh. Ada muslimatin, ada yang mengatakan muslimatin itu mabni alal alal kasr, jadi jamak mu'anas salim. Ketika dia nasab itu dengan kasro laisa laisa murab, tapi mabni alal apa? Dibaca oleh siapa? Oleh Ibnu Aqil. Hadza khata, ini batil, lima ini ghalat. Kenapa? Kalau dia mabni apa? Yang yujibu dia mabni. Karena dia mabni kan harus ada sebabnya, ada kan? Ada lewan. Dibaca apa yang menyebabkan dia itu mabni apa? Muslimatun itu. Enggak ada. Lah karena enggak ada yang mengharuskan dia itu mabni, maka tetap itu mu'rab. Loh, kenapa ini kasro? Gampang, berubah sudah datang. Gitu lah, Ikhwan. Makanya anak seolah anak setiap maghrib anak akan apa? Ulangi dari awal sampai akhir pelajarannya. 10 menit, 12 menit, 4 menit. Nah, biar apa nyentel sedikit, Ikhwan. Nanti gantungan nanti enggak naik, enggak nyentel nanti. Baik. Takut ra'aitul hindati wa zainabati. Saya melihat hindati wa zainabati. Ini Zainab Ikhwan mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan kasrah. Bukan mabni, ya. Bukan mabni. Qala Allahu ta'ala. Khalaqallahu as-samawati wastafal banati. Al-banat huna jamak mu'anas salim, Ikhwan. Tak usah lewan ditulis anak punya ini. Banat itu dikatakan apa? Jamak mu'anas salim. Bukan apa? Bukan jamak taksir. Orang menyangka kan jamak taksir. Soalnya kan asal apa? Banat asalnya apa? Bin? Bintun. Banat asalnya bin? Bintun, ya? Iya enggak? Saya ditulis. Asluhu al-banat. Al-banatu mufraduhu bintun. Wal bintu asluhu binuwatun. Binuwatun ya kan ya. Bintun. Binu. Binuwatun ya. Binuwatun. Asluhu binuwatun. Bintun ya. Binuwatun. Asluhu binuwatun. Asluhu binuwatun. Biha'it taknis. Biha'i at-taknis. Summa hudifat minha al-wahu. Fadharat at-ta'u. Ingsa bin al-kawakib. Summa khudifatit ta'u. Ingda jam'i mu'annas salim. Qala sahib syadul uruf. Qala sahib syadul uruf. Wa ing syadul uruf. Syada'al uruf. Wa ing kanal mufrad makhtuman bitta'i za'idatan kanat wa in kanal mufradu makhtuman bitta'i za'idatan kanat. Ka Fatimah au iwadan min aslin ka ukhtin wa bintin khudifat minhu fil jama' khudifat minhu fil jama' unta. Sekarang ikhwan, al-banat itu mufradnya adalah bin bintun, ya. Maka orang salah paham bahwasanya banat ini adalah jamak taksir. Ya. karena anggapannya sudah jalan anak berbeda. Nanti antum mulai ya surat-surat Nabi ini, karena nanti kan anak pergi sama Wandi. Baca gitu saja surat-surat Nabi. Nanti setelah Wandi datang, nanti sebaliknya teruskan. Jangan teman-teman banyak kosong. Nanti kalau anak lagi pergi kan, nanti anak-anak enggak ada yang anak. Ya, sebentar menit. Akan ke Madura nanti. Jadi aku antum kali dulu 3 hari atau 2 hari itu kan. Nanti kalau anak datang nanti teruskan. Sudah mulai ya sih ya. Kapan? Pada udah ini pada dur. Masya Allah. Brem sudah mulai. Nah, kan nanti biar apa jalan nanti anunya. Sokani. Anta tanub anman. Ente tanub manada. Abdul Salam. Taib. Minal akhwa yang tajarun. Mata. Tabda udaras. Badalisha. Layla. Alil akhwa waruh. Kif. La. Abdul Salam idaris al-khulal adha. Aula ayat lubu naminka. Salah. Taib. Nah. Kata Sa'ab Salam. Salam. Kata Sa'ab Salam. Ida lam yati. Baik. Maaf insya Allah saya kan. Ida lam bilbar mana. Ida zaris. Abdul Latif. Nah, ahlau yang menakuna ya tersuna. Khair insya Allah. Ahlau ya yang menakuna ya tersuna. Khair insya Allah. Alah, insya Allah saya kan. Mulah khusus pak. Mana Aina Ali? Ali, kis. Mulah khusus. Pada kuadul arba. Masya Allah, khair insya Allah. Dan masih berjalan insya Allah ya kan. Nah ya kan. Saya ini mikir ya, beban ini. Pikiran aja ini. Ada mereka datang gak ngasih gimana. Baik, terusnya. Jadi banatun. Ya, banatun. Ini apa, asalnya adalah bintun. Asalnya adalah bintun. Bintun ya, jamaknya adalah banatun. Nah, ini adalah jamak muannats salim, bukan jamak taksir. Jamak muannats salim bukan jamak taksir. Ingat-ingat. Jamak muannats salim bukan jamak taksir. Kalau orang menyangka zahir kan jamak taksir. Soalnya apa? Soalnya namanya jamak muannats salim kan tanya kan tambahan. Ya kan? Sedangkan pada apa? Pada bintun kan tanya. Ya kan? Berarti bintun apa ini jamak taksir, karena tanya tak asal. Itu orang menyangka, tapi itu adalah keliru. Itu adalah keliru. Yang benar adalah bintun itu adalah jamak muannats, muannats salim, falaisa jamak taksir. Kok iso? Tak ini gimana? Kedudukan tak ini. Nah, ini kita bahas sekarang. Tak ini adalah asalnya bintun itu binwatun. Asalnya binwatun. Itu asalnya. Asalnya binwatun. Bihai taknis dengan make tau taknis. Jadi asalnya binun ya, asalnya binun. Asalnya itu kan bintun bintun binun ya, binwatun binwatun dengan hau taknis dengan tamar buto. Suma hudifat minha al wawu. Setelah itu dibuangnya wawu. Dibuang wawu. Perhatikan, dibuang wawu. Nah, perhatikan bintun tak di sini ya kawan anak. Apa namanya? Bukan asal kalimat sebenarnya. Bukan asal kalimat. Dia hanya ilfarik untuk membeda saja. Maka ketika bintun ini kan binwatun, wawunya dibuang, ya kan? Wawunya dibuang, maka nampaklah menjadi ba nun sama ta, ba nun sama ta, nampak menjadi bintun, bintun. Maka ta di sini adalah apa? Kata mereka, gantian dari waw yang dibuang. Berarti gantian dari waw yang dibuang. Sebagaimana yang diterangkan oleh kitab Syadzurub. Jadi gantian apa yang kawan dari asal yang dibuang. Asalnya kan binwun. Binwun, wawnya dibuang, nampak lata menjadi bintun yang gitu, kawan. Nampak lata di situ. Perhatikan, nampak lata. Jadi binwun, wawnya dibuang, nampak lata bintun. Maka bintun ini adalah bukan asal kalimat, tapi bahwa waw gantian dari waw yang dibuang. Maka kalau begitu banatun, kholas. Karena sekal banatun. Banatun karena sekal. Maka banatun huna tak talas asliyah. Tak talas asliyah. Idan banatun itu adalah alif za'idah wa ta za'idah. Maka layaklah dia dikatakan sama mu'anas. Mu'anas salim walaih sahabat taksir. Berarti soalnya faham asal-usulnya. Baik. Maka di sini. Wa inkanal mufradu maktuman. Kalau mufradnya itu di akhir. Diakhiri dengan tak za'ika. Ya. Bita. Za'idah dan kanat. Jadi apabila mufradnya itu diakhiri dengan tak za'idah. Tak za'idah kah dia. Seperti Fatimah. Nah, Fatimah ini kan tak za'idah. Maka ketika jawab mu'anas salim dia dibuang. Maka Fatimah tun tak di sini bukan tak. Tak asliyah. Tak asliyah lah. Wa innama tak pada Fatimah tun dibuang. Saburotun taknya dibuang. Sebelum dia dibikin jawab mu'anas salim. Dibuang dulu taknya. Baru saburo. Idan alif huna tak huna tak. Alif tak jawab mu'anas salim. Atau iwamun min asal. Atau ganti dari asal. Baik itu tak za'idah. Atau tak ini ganti dari asal. Seperti uktin wa bintin. Khudifat minhu. Maka tak ini dibuang ketika dijamakkan. Maka huna. Maka tak para uktun. Huna laisa asliyah. Bahwa iwadun anil asal. Dan bintun. Huna tak juga laisa asliyah. Bal iwadun an asal yang dibuang. Ngerti soalnya kawan? Faham ya Ansar. Hah? Faham Ansar? Dibikin faham sama Ansar ya? Hah? Faham Ansar? Faham gak Ansar? Kurang faham. Ansar, Ansar. Mana Ansar yang belum faham Ansar? Mana Ansar? Semuanya Ansar. Coba Ansar. Sekarang antum katakan bintun. Jamaknya banatun, ini jamak taksir mu'anas salim. Enggak jamak taksir. Nah itu tak itu bintun, banatun, itu tak asli. Asalnya gini, jawabnya gitu, jawabannya jangan gitu. Jawabannya, bintun itu asalnya binwun. Berarti, nah, sudah? Binwun tambah ono tak bin watun nurat. Tapi hasilnya mek gaya itu pembeda aja. Setelah itu wawunya dibuang. Apa dibuang wawunya? Kenapa dibuang wawunya? Pak Ida kemarin karena ilah. Harokat kan sama. Berjarak harokat. Saya lah sorangan. Sudah paham sor. Setelah dibuang maka bagaimana sor? Maka taknya ini nam menggantikan kedudukan wawu. Ngerti? Berarti tak pada bintun tak apa asli atau enggak asli. Jangan tambahan, tiru. Hah? Ya benar tak asli. Tapi tak di sini tambahan atau enggak? Kesalahannya mengganti wawu yang dibuang. Ngerti? Wes jelas. Ayolah. Karena dia mengganti waw yang dibuang, maka jadilah bintun. Asalnya binwun. Ngerti sudah jelas? Ewa. Maka ketika jamak mu'anas salim, kemana kata ini? Ente masukkan ke saku dulu dibuang. Ya, dibuang. Setelah dibuang, maka ente bikin apa? Jamak mu'anas salim menjadi banatun. Loh, binwun menjadi banatun. Jamak kan berubah harakatnya kan? Ya wis kan harakatnya berubah, tak apa berubah. Ya, namanya enggak salim dah. Nadir. Sedih jarang itu. Nah, insya Allah. Paham belum? Bang Salahan ini. Paham enggak, Pak? Paham enggak? Pak Longsor. Ulangi lagi. Eh. Jadi kan. Bisa kan? Temenan tuh sir. Apa mau lagi? Sintun sama apa? Mudahkan halim atau takdir? Mana pun beneran. Jadi kok semua lo kali? Kok bisa? Sintun asli ya, tak asli ya. Sedangkan sama anak tadi baru tambahan. Itu merasa aman insya Allah sama teman-teman ya. Merasa insya Allah. Sejam tukak kayak ini gitu kan. Kita sampai di sini subhanakallah hamdika sadala ila anta farqala ila